إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة, setelah kira-kira sebulan kita libur, liburnya di sini karena ada acara di tempat lain yang tidak bisa dihindarkan, maka alhamdulillah pada hari ini kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Hadis keberapa sekarang? 109. Pada pertemuan terakhir kita sudah selesai membahas sampai hadis ke 108. Sekarang kita masuk ke hadis 109 dan tinggal tersisa 3 hadis lagi di dalam bab al-mujahadah ini, yang mudah-mudahan bisa kita selesaikan pada pertemuan sekarang. Hadis ke-109 atau hadis ke-15 di dalam bab mujahadah, hadis ke-109 dalam kitab Riyadhus Shalihin ini diterima dari Anas radhiyallahu anhu. Qala ghaba ammi Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu an qitali Badr. Faqala ya Rasulullah, ghibtu an awwal qitalin qatata al-musyrikin. La ilallah ashhadani qital al-musyrikin la yuriyanna Allahu ma asna'u. Falamma kana yawmu Uhud انكشف المسلمون فقال اللهم اعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني أصحابه وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد ابن معان فقال يا سعد يا سعد بن معاذ الجنة ورب النظر إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد فما استطعت يا رسول الله ما صنع. قال أنس فوجدنا به 80 ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بالسهم ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس كنا نرى أو نظن أن هذه الآية ممكن كنا نرى كان نرى كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما أحب الله عليه. متفق عليه. Dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata, pamanku yaitu Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu telah absen dari mengikuti perang Badar. Absen itu artinya tidak hadir, tidak ikut. Lalu dia berkata, wahai Rasulullah, saya telah absen dari perang yang pertama kali ketika engkau memerangi kaum musyrikin. Seandainya Allah mengikutkanku, seandainya Allah mentakdirkan aku ikut memerangi kaum musyrikin, pasti Allah akan memperlihatkan apa yang akan aku lakukan. Di sini disebutkan la yuriyannallahu ma asna'u, artinya la yuzhirannallahu dzalika linnas, pasti Allah akan menampakkan apa yang akan aku lakukan. Allah akan tampakkan kepada manusia apa yang akan aku lakukan. Maksudnya dia akan sungguh-sungguh. Maka ketika pada hari Uhud, pada perang Uhud, inkasyafal muslimun, artinya taraku amani amakinahum wanhazamu, artinya berangkatlah kaum muslimin menuju Bukit Uhud untuk melakukan perang. Lalu dia berkata, Allahumma atadiru ilaika mimma sonaha ula, maksudnya ya Allah, atadiru ilaika, saya memohon maaf atau apa namanya, memohon uzur, memohon ampun kepadamu dari apa yang dilakukan oleh mereka. Mereka yang dimaksudlah sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Kata Syekh Sa'id Al-Hilali, maksudnya minal firar. Ada beberapa orang sahabat yang menghindari perang, lari dari perang. A'tadiru ilaika, saya mohon ampun tentang hal itu. Wa abra'u ilaika mimma sana'a haula, dan abra'u ilaika, saya berlepas diri atas namamu, mimma sana'a haula, dari apa yang mereka lakukan, yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin di dalam memerangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datanglah Sa'ad, datanglah Anas bin Nadhr, lalu disambut oleh Sa'ad bin Mu'ad. Lalu dia berkata, Anas bin Nadhr ini, wahai Sa'ad bin Mu'ad, surga, dan demi Allah sebagai pemilik Nadhr, saya mencium baunya surga di balik Bukit Uhud ini. Itu kata Anas bin Nadhr. Kata Sa'ad, aku tidak mampu, wahai Rasulullah, melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Anas bin Nadhr tadi. Maka kata Anas, setelah perang selesai, kami menemukan Sa'ad bin Nadhr. Sa'ad bin Nadhr. Kami menemukan Anas bin Nadhr. Dan kami temukan ada 80 sekian bekas tusukan pedang atau bekas tikaman tombak di dalam tubuh siapa? Anas bin Nadhr, atau bekas panahan anak panah. 80 lebih. Disebut bid'an wa samanin. Samanin itu 80. Bid'an ini bilangan antara 3 sampai 9. Jadi sekitar 83 sampai 89 lebih bekas tikaman pedang dan seterusnya. Kami temukan dia telah terbunuh. Wa masala bihil musyrikun, ya ini orang-orang musyrik ini menginikan wajahnya, menicut, menguliti, melepaskan kulit wajah siapa? Anas bin Nadhr ini. Dan tak ada seorang pun yang mengenalnya karena sudah wajahnya sudah rusak ya, kecuali saudarinya. Dan saudarinya mengenalinya itu dari buku-buku jarinya. Oh, ini Anas bin Nadhr. Kata Anas bin Malik, Anas bin Malik keponakan Anas bin Nadhr. Kata Anas bin Malik yang menyaksikan peristiwa itu, kami berpendapat atau menduga bahwa ayat ini turun berkaitan dengan Anas bin Nadhr. Ayat yang dimaksudlah surah Al-Ahzab ayat 23. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaihi. Di antara orang-orang mukmin ada beberapa orang laki-laki yang telah membuktikan janji mereka kepada Allah. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam dua kitab sahihnya, dalam Fathul Bari, ini ada di dalam juz yang ke-6 halaman 21, dan dalam Sahih Muslim hadisnya nomor 1903. Sebelum sampai kepada fawaid hadis atau fiqhul hadis, ada beberapa mufradat yang perlu diketahui. Pertama, Uhud. Uhud ini jabalun qaribun minal Madinah, bukit yang dekat dari kota Madinah, di luar kota Madinah, tapi dekat. Perbukitan, ada beberapa bukit-bukit kecil di sana. Apalagi Al-Banan Atraful Asabi, sudah ya. Dari hadis tadi kita ambil beberapa pemahaman, setidak-tidaknya 7 pelajaran yang bisa kita ambil. Pertama, Al-Khuruju ila Badrin lam yakun faridhata a'yanin li'anna Rasul sallallahu alaihi wasallam intadabahum limulaqati 'iri Quraisyin, walidzalik ghaba man ghaba min as-sahabah radhiyallahu anhum. Hadis tadi menjelaskan bahwa keluar untuk mengikuti perang Badar itu tidak wajib ain. Makanya tidak semua sahabat ikut kan? Tidak semua sahabat ikut, termasuk apa namanya, Anas bin Nadhr itu tidak ikut perang Badar ini. Ini menunjukkan tidak wajib ain. Ini perang Badar, perang yang pertama di dalam sejarah Islam, dan menang kaum muslimin. Perang yang pertama saja saat itu tidak fardu ain. Kedua, istihbabu badlin nafsi fil jihadi fi sabilillah wa ishadullahi ala dhalik wa ishadillahi ala dhalik. Kedua, disunnahkannya, dianjurkannya badlun nafsi, mengorbankan jiwa dalam jihad di jalan Allah, dan wa ishadullahi ala dhalik. Isyhadullahi ala dhalik itu seperti perkataan siapa? Anas bin Nadhr, ashadani qital al-musyrikin. Jadi semoga Allah menghadirkan aku atau mengikutkan aku dalam memerangi kaum musyrikin. Minta kepada Allah agar kita ini ditakdirkan untuk perang. Dan memang kita harus mempunyai niat, mempunyai cita-cita suatu saat harus perang melawan orang musyrik. Berdasarkan hadis Muslim, man mata walam yaghzu walam yuhaddits nafsahu fil ghazwa mata syu'batu minan nifaq au kama qala. Siapa orang yang mati dan belum pernah berperang dan tidak pernah terbersit dalam hatinya untuk berperang, maka matinya itu merupakan bagian dari kemunafikan. Jadi kita harus mempunyai cita-cita, tapi jangan cari gara-gara. Biar perang cari gara-gara jadi provokator, itu gak boleh. Tapi kalau umpamanya kita ditakdirkan perang lawan orang kafir membera ajaran Islam, wajib ikut dan wajib mempunyai cita-cita untuk seperti itu. Hanya jangan mencari gara-gara. Ada peribahasa di kita apa? Musuh jangan dicari, kalau ada pantang lari. Nah gitu. Tiga, al-mu'minu yasduku wa'dan wa yuwafi bi'ahdi walau syaqqa ala nafsi hatta yasila ila ihlakiha fi dhatillah. Seorang mu'min itu pasti akan memenuhi janjinya, menunaikan janjinya, melaksanakan apa yang menjadi sumpahnya, walaupun itu berat bagi dirinya, sekalipun sampai mengakibatkan dirinya binasa. Seperti siapa? Anas bin Nadhr tadi menyatakan, seandainya la inillah ashadani qital al-musyrikin la yuriyanna Allahu ma asnam. Seandainya Allah mentakdirkan aku mengikuti perang melawan orang musyrik, pasti Allah akan menampakkan kepada manusia apa yang akan aku lakukan. Artinya dia bersumpah akan sungguh-sungguh perangnya itu, akan membuktikan bahwa dirinya ini seorang yang tidak takut mati. Ini janji dan dibuktikan oleh Anas bin Nadhr sampai dia mencium baunya surga di balik bukit Uhud, menyerbu ke sana, enggak ada lagi hilang. Sampai ditemukan ada orang yang mukanya sudah enggak dikenali lagi, di dalam tubuhnya ini lebih dari 80 tikaman senjata lawan. Keempat, syiddatu yaqini Anas bin Nadhr wa kamalu imanihi. Hadis ini pun menjelaskan betapa kuatnya keyakinan Anas bin Nadhr dan betapa sempurna imannya. Iman Anas bin Nadhr sampai tidak takut mati seperti yang digambarkan dalam hadis tadi. Kelima, kamalul iman wasatun baina taqsir wal ghulu. Walidzalik i'tadhar ila Allah min taqsiril muslimin wa tabarra'a min sani'il musyrikin wa kalamuhu hadha min ablaghil kalam wa afsahihi. Yang dimaksud dengan kesempurnaan iman adalah pertengahan antara taksir dan ghulu. Kalau ghulu berlebih-lebihan, kalau taksir sebaliknya, meremehkan, menganggap enteng, lalai. Tidak berlebih-lebihan, tapi juga tidak lalai. Nah ini pertengahan kesempurnaan iman itu tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan lalai tadi. Assalamualaikum. Oleh karena itulah maka dinyatakan tadi bahwa beliau beriktizar kepada Allah, memohon maaf kepada Allah dari kelalaian, keterbatasan kaum muslimin, dan berlepas diri dari perbuatan orang-orang musyrik. Perkataan seperti ini merupakan perkataan yang afsah, yang sangat fasih, yang sangat indah, yang sangat bagus. Itulah yang kelima. Faidah kenan, al-mujahidu sadiqul muqbilu ala Allah wal harisu ala bulughi manazilis syuhada qad yashummu raihatal jannah fayakunu ad'a limuasalatil jihad wa hadha tasbitun min Allah li ibadihi al-mukhlisin. Seorang mujahid yang sejati, yang betul-betul menginginkan ingin menghadap Allah tabaraka wa ta'ala dan sangat semangat, sangat antusias untuk mencapai derajat syuhada, mati syahid. Kadang-kadang mujahid sejati seperti itu bisa mencium wanginya surga. Seperti yang dialami oleh Anas bin Nadhr. Maka jadilah hal ini, kemampuan mencium baunya surga itu, sebagai motivasi, sebagai pendorong untuk melanjutkan jihadnya, untuk terus menerus melakukan jihad fi sabilillah. Dan ini merupakan tasbit dari Allah. Tasbit itu artinya penguat dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang ikhlas. Jadi begitu mau perang itu bukan takut, tapi langsung tercium wanginya surga. Nah setelah tercium wanginya surga, sudah gak takut lagi mati, malah semangat ingin segera menghampiri surga yang harumnya sudah tercium. Bagaimana wanginya surga? Wallahu a'lam. Saya juga belum pernah merasakan mencium baunya surga. Jadi tidak bisa menerangkan apakah seperti bau parfum seribu bunga atau apa, wallahu a'lam. Faedah terakhir dari hadis ini, jawazul hukmi bil qara'in wa hadza tajiduhu fi ta'arrufi ukhti Anas bin Nadhr alaihi bi banani. Bolehnya menetapkan hukum dengan qorin melalui sahabat dekat atau orang terdekat dengan orang yang akan dikenalinya. Dalam hadis tadi kita lihat bagaimana saudari Anas bin Nadhr ini bisa mengenali Anas bin Nadhr hanya karena melihat buku-buku jari-jarinya ini. Nah, dengan ini ketahuan, kalau dari segi wajah tidak ketahuan karena wajahnya sudah rusak, sudah enggak bisa dikenali. Inilah 7 faedah yang bisa kita ambil dari hadis tadi. Kita teruskan ke hadis 110 dalam kitab Riyadhus Shalihin atau hadis ke-16 di dalam bab Al-Mujahadah. Hadis ini diterima dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badan radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Lamma nazalat ayatus shadaqah kunna nuhamilu ala zuhurina. Faja'a rajulun fatasaddaqa bi syai'in katsirin. Faqalu mura. Waja'a rajulun akhar fatasaddaqa bi sa'in. Faqalu inna allaha la ghaniyun ansa'i hadha. Fanazalat alladhina yalmizuna almutatawwi'ina minal mu'minina fis sadaqat walladhina la yajiduna illa juhdahum." Kata Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika turun ayat sadaqah, ayat yang menyuruh sadaqah, maka kami para sahabat nuhamilu ala zuhurina, kami kuli dulu, jadi menanggung beban di atas punggungnya untuk memperoleh buruh atau untuk memperoleh upah dari kulinya tersebut. Nuhamilu ala zuhurina di sini disebutkan ayyahmilu ahaduna ala dhahrihi bil ujra wa yatasaddaqu biha, yaitu kami, masing-masing kami, yaitu para sahabat, memikul beban, barang di punggung untuk memperoleh upah dari hal itu, kemudian upahnya disedekahkan. Ini bagi orang yang tidak punya uang sama sekali untuk bersedekah, tapi sangat ingin. Saking inginnya sedekah, gak punya uang, kuli dulu. Setelah kuli dapat upah, barulah upahnya itu disedekahkan. Ini ciri khas orang yang bertakwa, yang disebutkan dalam Al-Qur'an alladzina yunfiquna fis-sarra wadh-dharra. Orang-orang yang bertakwa itu orang-orang yang selalu berinfak, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah, dalam keadaan banyak uang ataupun dalam keadaan tidak punya uang sampai kuli. Maka ada orang yang datang dengan membawa sedekah yang banyak. Nih sedekah, bro, banyak sekali. Orang-orang munafik berkata, oh, orang ini sedekahnya ria, ingin dipuji. Itu orang munafik. Tapi ada lagi orang yang datang membawa sedekah dengan hanya satu sok. Satu sok makanan, satu sok ini kira-kira 4 mud. Satu mud ini kalau 2 tangan kita disatukan, kemudian disiupkan ke beras umpamanya, atau ke makanan. Ini 1 mud. 4 mud. Satu sok itu 4 mun 4 begitu. Ini sedekah sekian. Sedikit kan? Lalu orang munafik berkata, Allah tidak butuh kepada sedekah yang 1 sok ini. Jadi orang-orang munafik, orang yang sedekahnya gede dicela dengan tuduhan apa? Riya. Kalau yang sedikit dicela dengan tuduhan, sedikit amat, gak butuh Allah maka kepada sedekah yang seperti ini. Maka berdasarkan peristiwa itu, turunlah surah At-Taubah ayat 79 yang menyatakan alladzina yalmizunal mutatawwi'ina minal mu'minina fis shadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum. Orang-orang yang mencela orang-orang mukmin dalam sedekah-sedekah mereka yang banyak, juga orang-orang yang mencela orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi yang sedikit dicela sebagai sesuatu yang sedikit tidak dibutuhkan oleh Allah, yang banyak dicela sebagai orang yang bersedekah dengan riya. Ini adalah At-Taubah 79. Hadis ini Sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab Fathul Bari. Hadis ini terdapat dalam juz yang ketiga halaman 282 sampai 283. Dan Imam Muslim juga meriwayatkan hadis ini dalam kitab Sahihnya nomor 1018. Adapun ayat sedekah yang dimaksud adalah surah At-Taubah ayat 103. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil dari harta-harta mereka sebagai sedekah untuk mensucikan mereka dan membersihkan mereka. Dari hadis ini kita bisa ambil setidak-tidaknya 4 faedah seperti yang dijelaskan oleh Syekh Salim Al-Hilali. Pertama, alal insani ayyuti'a rabbahu qadra istita'atihi wa yatasaddaqu bima yaqdiru alaihi wa in qalla. Hadis ini menjelaskan bahwa setiap manusia hendaklah dia taat kepada Allah sesuai dengan kemampuannya dan bersedekah dengan apa yang mampu dia lakukan sekalipun sedikit. Berdasarkan hadis tadi juga, sahabat yang tidak punya pun tapi sangat ingin sedekah, dia kuli dulu. Setelah kuli dapat upah, lalu mereka mensedekahkan upah itu. Ini yang pertama. Kedua, yang bagi alal muslim alla yaltafita ila qawlil munafiqin al-mu'awwiqina wa ashabi di'ayati sayi'ah al-murjifin. Wajib bagi setiap muslim untuk tidak memperhatikan ucapan orang-orang munafik. Tidak boleh terpengaruh oleh orang-orang munafik yang suka mencela, dan ashabi di'ayat as-sayi'ah wal murjifin. Kalimat ashabi di'ayat as-sayi'atil murjifin ini diterjemahkan hanya dengan satu kata dalam bahasa kita: provokator. Di'ayat as-sayi'ah, di'ayat itu kampanye. Sayi'ah jelek, mengkampanyekan kejelekan. Murjifin itu menyebar-nyebarkan berita-berita yang buruk. Ya, bahasa kitanya provokator. Jadi tidak boleh bagi setiap muslim untuk terpengaruh oleh ucapan orang-orang munafik dan ucapan para provokator. Sebagaimana dalam hadis tadi dikatakan, orang yang sedekahnya banyak, orang munafik mencela dengan celaan, oh ini riya. Yang sedekahnya sedikit juga dicela. Celaannya, alah sedikit banget, gak butuh Allah terhadap sedekah yang sesedikit itu. Jadi bingung, mau banyak dicela, sedikit juga dicela. Akhirnya kalau orang yang mentalnya tidak kuat, mudah terprovokasi, mudah terpengaruh oleh ucapan orang-orang munafik, bisa-bisa gak jadi aja sudah sedekah. Ngapain sedekah? Banyak disebut riya, sedikit disebut sedih. Nah, lebih baik tidak sedekah aja. Seperti itu. Ini enggak boleh seperti itu ya. Ini yang kedua. Ketiga, al-hasu 'ala sadaqah walau bisyai'il yasir fa innalaha ajrun kabir. Hadis ini di dalamnya terdapat anjuran untuk bersedekah sekalipun dengan sesuatu yang sangat sedikit. Cepek, enggak apa-apa dengan seperti itu. Atau umpamanya ada daurah mau menyumbang sedekah, enggak bisa kecuali hanya dengan segelas aqua, maka enggak apa-apa. Nanti diketawakan oleh ikhwan akhwat, enggak apa-apa. Sebab para sahabat pun dahulu dicela oleh ikhwan akhwat dari golongan munafikin. Kok munafik disebut ikhwan akhwat? Iya, sebab mereka pun lahirnya muslim dan kita harus memperlakukan mereka sebagai seorang muslim. Selama muslim, sefasik apapun, sezalim apapun, semunafik apapun, masih tetap harus kita anggap sebagai ikhwan atau akhwat. Dalam hadis riwayat Muslim dikatakan, unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolong ikhwanmu, saudaramu, baik yang zalim ataupun yang dia zalim, yang zalim pun akhaka, kata Rasulullah SAW. Innamal mu'minuna ikhwah. Selama mereka muslim, walaupun muslimnya fasik, zalim umpamanya, ya munafik, tapi mereka masih menampakkan sebagai seorang muslim, kefasikannya, kezalimannya, kemunafikannya tidak mengeluarkan mereka dari Islam. Mereka adalah ikhwan kita. Mungkin di karangan kaum muslimin ada yang suka berjudi, yang suka mabuk, mencuri, berzina dan seterusnya. Ikhwan, selama mereka tidak menganggap halal terhadap kemaksiatan yang dilakukan. Kalau menganggap halal berarti kufur sudah, keluar dari Islam. Tapi kalau mereka menganggap itu haram tapi karena hawa nafsu mereka melakukannya dan merasa berdosa, menyesal, menganggap itu dosa, nah mereka kita anggap sebagai muslim yang fasik. Boleh kita salam, boleh sholat di belakangnya, kalau dia mati kita sholatkan dan dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Faedah keempat, adamu ihtiqaril ma'ruf wa inkana qalila. Hadis ini pun menjelaskan tidak boleh meremehkan satu kebaikan, sekalipun kebaikan itu sedikit. Meremehkan kebaikan yang sedikit itu disebut min khasa'isil munafiqin, min sematul munafiqin, termasuk karakteristik orang-orang munafik. Tidak boleh menganggap remeh, alah dua rakaat tahiyatul masjid matulah sunnah ini umpamanya, padahal sebagian ulama ada yang mewajibkan, tidak perlu waktu. Itu meremehkan, itu munafik. Itulah penjelasan hadis yang ke-110 dari kitab Riyadhus Shalihin. Kita teruskan ke hadis 111 atau hadis ke-17 dalam bab al-mujahadah dari kitab Riyadhus Shalihin ini. Dan ini merupakan hadis yang terakhir dalam bab mujahadah, sebab setelah itu kita masuk kepada bab baru, yaitu al-hasu 'alal izdiyad min al-khair fi awakhiril umur. Bab tentang anjuran untuk mempersiapkan bekal berupa kebaikan atau meningkatkan, menambah kebaikan di usia-usia akhir kita, di akhir hayat. Sekarang ke 111 ya. 111 ini diterima dari Sa'id bin Abdul Aziz, dari Rabi'ah bin Yazid, dari Abu Idris Al-Khulani, dari Abu Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis kudsi. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ibadi inni haramtu dhulma 'ala nafsi waja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituh fastahduni ahdikum. Ya ibadi kullukum ja'un illa man at'amtuhu fastat'imuni at'imkum. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum وإنساكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنساكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في من ملك شيئا. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid fas'aluni fa'taitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusu al-mikhyatu idza udkhila al-bahr. Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khaira falyahmidillah waman wajada ghaira dhalik fala yalumanna illa nafsah. Qala Sa'id, kana Abu Idris idza haddatsa bihadzal hadis jasa ala rukbatayhi. Rawahu Muslim. Wa rawaina anil imami Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala qala laisa li ahli syam hadithun asrafa min hadal hadith. Dari Sa'id bin Abdul Aziz, dari Rabi'ah bin Yazid, dari Abi Idris Al-Khulani, dari Abu Dzar bin Junadah radhiyallahu an, dari Nabi SAW, tentang satu riwayat dari Allah, yaitu hadis qudsi. Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah haramkan kezaliman atas diriku, dan aku telah jadikan kezaliman ini sesuatu yang diharamkan antara kalian. Maka janganlah kalian saling mendzalimi. Jadi zalim haram. Jadi hadis ini terdapat nafi dari salah satu sifat dari diri Allah. Allah menafikan apa? Menolak dari dirinya sifat zalim. Aku telah haramkan kezaliman atas diriku, dan telah aku jadikan kezaliman ini sebagai sesuatu yang diharamkan di antara kalian, maka jangan kalian saling mendzalimi. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya semua kalian adalah sesat, kecuali orang-orang yang aku beri hidayah. Siapa yang tidak sesat? Hanyalah orang-orang yang diberi hidayah. Kenapa seseorang tidak sesat? Karena diberi hidayah. Kenapa seorang sesat? Karena tidak diberi hidayah. Kita beriman, sholat, zakat, saum, haji, ngaji, seperti ini semua hidayah Allah. Maka mintalah kalian kepadaku hidayah, akan aku berikan hidayah kepadamu. Ini perintah kepada kita agar kita berdoa memperoleh hidayah. Kata Allah selanjutnya, wahai hamba-hambaku, semua kalian adalah lapar, kecuali orang-orang yang aku beri makan. Jadi yang memberi makan kepada kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mintalah makan kalian kepadaku, aku akan berikan kalian makan. Wahai hamba-hambaku, semua kalian adalah telanjang, kecuali orang-orang yang aku berikan pakaian. Maka mintalah kepadaku pakaian, akan aku berikan kepada kalian pakaian. Wahai hamba-hambaku, semua kalian, semuanya kalian melakukan kesalahan baik malam ataupun siang, dan aku Maha Pengampun semua dosa. Maka mintalah kalian ampun kepadaku, aku akan ampuni kalian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan sampai kemadaratan kalian, kemadaratanku, sehingga kalian memberikan madarat kepadaku, dan kalian pun tidak akan sampai manfaatku lalu kalian memberi manfaat kepadaku. Jadi kita tidak bisa memberi madarat ataupun manfaat sedikit pun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang yang paling awal di antara kamu sampai yang paling akhir, baik bangsa manusia ataupun bangsa jin, lalu kalian semuanya berada atau mempunyai hati setakwa-takwa hati manusia, semua itu tidak akan menambah sedikit pun kepada kekuasaanku. Jadi semua manusia takwa, di atas ketakwaan orang yang paling takwa, semua ketakwaan manusia ini tidak akan menguntungkan Allah sedikit pun, tidak akan menambah sedikit pun kepada kekuasaan Allah. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya orang yang pertama di antara kalian sampai yang paling akhir, baik bangsa manusia ataupun bangsa jin, kalau semua kalian itu berada di atas hati sedurhaka, durhaka hati manusia di antara kalian, semua manusia durhaka, maka hal itu sedikit pun tidak akan mengurangi kekuasaanku, kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang yang pertama di antara kalian ataupun sampai yang terakhir, baik jin manusia, lalu berdiri di atas sa'idin wahidin, di atas satu tanah, satu tempat lah, tanah yang tinggi, yang menonjol. Kemudian mereka semua meminta kepadaku. Jadi semua manusia sejak generasi awal Nabi Adam alaihissalam sampai generasi akhir, entah berapa triliun orang ya, mungkin lebih dari triliun, kemudian meminta kepada Allah, dan aku berikan setiap orang itu semua permintaannya aku beri, maka semua pemberian tadi tidak akan mengurangi apa yang ada di sisiku, kecuali tak ubahnya seperti berkurangnya sepotong jarum apabila dia dimasukkan ke dalam lautan. Jadi tak ubahnya seperti jarum yang dimasukkan ke dalam lautan, berkurangnya hanya sekecil itu. Ini menunjukkan khazanah Allah atau perbendaharaan yang dimiliki oleh Allah itu sangat banyak sekali. Jadi seandainya semua manusia dari sejak generasi Adam alaihissalam sampai generasi akhir, baik manusia maupun jin lagi, ya, padahal mungkin jin lebih banyak jumlahnya daripada manusia, semuanya meminta kepada Allah dan semuanya oleh Allah diberi permintaannya. Padahal mungkin aja satu manusia itu permintaannya bukan hanya satu, banyak diberi oleh Allah. Itu tidak akan mengurangi apa yang ada di sisi Allah, kecuali seperti berkurangnya sepotong jarum yang dimasukkan ke dalam lautan. Kata Allah selanjutnya, wahai hamba-hambaku, hanyalah hal itu amal-amal kalian yang aku tuliskan untuk kalian, kemudian aku akan balas kalian berdasarkan amal-amal tadi. Maka barang siapa orang yang memperoleh kebaikan, hendaklah dia memuji Allah. Dan barang siapa orang yang menemukan selain itu, maka janganlah dia mencela, kecuali mencela dirinya sendiri. Berkata Sa'id bin Abdul Aziz, yang menerima ini dari Rabi'ah bin Yazid, dan Rabi'ah bin Yazid menerima ini dari Abu Idris, mengatakan bahwa Abu Idris apabila meriwayatkan hadis ini, dia meriwayatkannya sambil, kata orang Sunda, tapak beku, berdiri di atas dua lututnya, apa? Berlutut, sambil berlutut. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala menyatakan, tidak ada satupun hadis yang lebih mulia dibandingkan hadis ini bagi para penduduk Syam. Dalam Sahih Muslim hadis ini nomor 2577. Dari hadis ini kita bahas dulu beberapa mufradat. Pertama, az-zulm, kezaliman. Apa yang dimaksud kezaliman? Zalim itu adalah wad'u syai' fi ghairi mahalli, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dan ini lawan kata dari adil. Kalau adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi zalim apa saja, memakai sendal di kepala karena sendalnya 200.000, kalau kopiah cuma 5.000 di kaki, ini gak adil karena bukan pada tempatnya. Dolun, semua kullukum dol illa man hadaitu, semua kalian adalah sesat kecuali orang yang aku beri hidayah. Apa sesat atau dhal itu? Kata Syekh Salim Al-Hilali, dhalun artinya ghafilun anis syara'i qabla irsalir rusul. Dhal itu artinya lalai dari syariat sebelum diutusnya para rasul. Jadi Allah memberikan hidayah kepada manusia dengan perantaraan diutusnya para rasul salah satunya. Hadaituhu, aku berikan dia hidayah, maksudnya adalah arsyadtuhu ila majabir rusul wa waffaqtuhu ilaihi. Artinya aku bimbing dia kepada ajaran yang dibawa oleh para rasul, dan aku beri taufik kepada dia sehingga sesuai dengan apa yang dibawa oleh para rasul itu. Fastahduni artinya utlubu minnil hidayah. Fastahduni artinya mintalah hidayah dariku. Sa'id wahid artinya ardun wahidah, wa sa'id wajhul ard. Sa'id itu artinya permukaan bumi. Al-mikhyat artinya al-ibrah, yaitu jarum tadi. Dari hadis tadi kita bisa ambil setidak-tidaknya ada 8 atau 9 faedah. Pertama, laqad syarafallahu ahlal iman wa 'alla dzikrahum bi an nasabahum ila nafsihi bi qawlihi ya ibad. Hadis ini menjelaskan bahwa Allah telah memuliakan orang-orang yang beriman dan meninggikan sebutan mereka dengan cara menisbatkan orang-orang yang beriman itu kepada dirinya, kepada diri Allah Subhanahu wa taala, dengan firman-Nya, hai hamba-hambaku. Jadi diakui sebagai hamba-hamba Allah. Kalau seorang makhluk dianggap sebagai hamba Allah, berarti itu pemuliaan. Pemuliaan dari Allah kepada manusia karena dinisbatkan kepada dirinya. Makanya seringkali yaitu pelaku amal yang dipilihnya sendiri menjadi subjek bagi amal yang dipilihnya sendiri, yang dikehendakinya sendiri. Kenapa seorang maksiat? Itu kehendaknya, dia punya keinginan untuk maksiat dan punya kemampuan. Kenapa seorang taat? Itu kehendaknya sendiri. Dia mempunyai keinginan untuk taat dan kemampuan untuk taat. Oleh karena itu, maka manusia akan dihisab berdasarkan amal yang dilakukan dipilihnya itu sendiri. Dan dia, manusia itu akan dicela berdasarkan sikap tafridnya terhadap hak Allah. Tafrid itu tadi taksir, yaitu lawan dari ifrat, lawan dari sungguh-sungguh, apa bertidak sungguh-sungguh, berleha-leha, lalai. Dia akan dicela karena kelalaiannya dalam menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Terakhir dari hadis ini bisa kita ambil faedah, yuhibbullahu min ibadi ay yas'aluhu wa yatadarra'u ilaihi wa yulji'u. Wa bukan wa yulji'u. Wa yulfu fil mas'alah fa inna khazainallah mala'iyyun. Hadis ini pun menceritakan atau menjelaskan bahwa Allah sangat mencintai apabila hamba-hambanya ini meminta kepadanya. Meminta kepada Allah. Juga bertadarruk kepada Allah. Kita masih ingat penjelasan perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman itu adalah kalau Allah diminta, dia suka. Yani Ar-Rahman itu apa nama? Yuhibbu ayus'ala. Kalau Ar-Rahim, yaghdabu, dia akan marah kalau tidak diminta. Kalau Rahman, Allah akan cinta atau suka ketika dia diminta. Kalau Rahim, Allah itu marah apabila tidak diminta. Diminta maksudnya berdoa, kita berdoa kepadanya, meminta dalam bentuk doa seperti ini. Nah, Allah mencintai apabila hamba-hamba ini meminta kepadanya. Ini perbedaan sifat Allah dengan sifat manusia. Kalau manusia dimintai bukannya suka ya, apalagi terlalu sering, lebih sering kita diminta, lebih sebal kita kepada orang itu, lebih tidak suka begitu dari jauh lihat orang itu, udah menghindar, pasti meminta, menghindar kemana aja gitu kan. Tapi kalau Allah lebih sering diminta, lebih suka dia. Oleh karena itu, kenapa? Karena khazanah Allah, perbendaharaan yang dimiliki oleh Allah itu begitu penuh, begitu banyak, begitu tak terbatas, yang tidak mungkin manusia bisa memperoleh seluruhnya karena saking banyaknya. Inilah 9 faedah yang bisa kita ambil dari hadis ke-111, dan dengan selesainya pembahasan hadis ke-111 ini selesai pula lah babul mujahadah dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Insyaallah nanti pada ahad yang akan datang ini kita akan teruskan ke bab ke-12, al-hasu 'alal izdiyad min al-khair fi awakhiril umr. Mungkin bab ini cuma satu kali pertemuan, karena hadis tentang hal ini cuma sedikit, yaitu cuma 4 buah hadis saja. Lima? 4, mulai 112 sampai 116. Oh iya, 5. Cuma 5 hadis, tetapi pendek-pendek ya, insya Allah. Kita akan lanjutkan nanti hari Ahad yang akan datang. Untuk hari Ahad sekarang kita cukupkan sampai di sini. Kita pas mau pulang ada yang baru datang. Insyaallah Ahad depan kita lanjutkan. Sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Tutup.